Bagaimana hukum wanita yang melakukan safar tanpa mahram? Karenanya tuntutan pendidikan PKL ke suatu daerah beberapa bulan. Kalau tidak boleh, bagaimana solusi terbaiknya? Ini harus dia safar dengan mahram ya. Dia cari mahram, mahramnya yang menemaninya. Menemaninya di sana, selesai. Itu cara yang paling bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu minu billahi wal yaumil akhir illa wa ma'aha du mahram." Tidaklah perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan kecuali bersamanya mahramnya. Maka itu solusinya.